Innaka akhwana marja'an. Apa dalil yang menunjukkan bolehnya al-qira'ah al-alim, membacakan ilmu kepada sang alim? Apa dalilnya ya akhwana marja'an? Abu Ayyub. Hadis mana? Ya, hadis. Hadis ini ya akhwana marja'an. Hadis yang dibaca tadi sama ikhwanuna, dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan bolehnya al-qira'ah 'alal 'alim. Kata ya Marjan. Hah? Allahu musta'an. Allah barik ya akhana Abu Ayyub. Hadza Abu Dzakiyah. Innaka akhana Abu Dzakiyah. Apa dalil yang menunjukkan kebolehan kita menunggang kendaraan? Hah? Ada sini. Dari mana? Ketika kamu naik mobil, tanya apa dalilnya kamu naik mobil itu? Ah, bagaimana jawabannya? Allah ya Fadzaki. Hadis ketika Rasul membonceng sahabat di kendaraannya. Yang lainnya. Indaka Abu Farhan. Mana itu? Aywa, hadha hadits ya ikhwan. Dari kalimat dakhala rajulun ala jamalin. Seseorang nak masuk dalam keadaan dia di atas untanya, menunjukkan kepada kita jawaz ruku bidabah, diperbolehkannya kita menaiki kendaraan. Kalau di zaman dahulu kendaraannya dalam bentuk unta, kuda, keledai, dan yang semisalnya. Adapun di zaman sekarang ini kendaraannya lain lagi. Beda pancal, becak, ada motor, mobil, bus, pesawat, jet, dan semisalnya. Tamam, itu semuanya perkara yang diperbolehkan secara syar'i dan perkara yang ma'ruf secara kebiasaan umat manusia dulu maupun sekarang mengendarai kendaraan. Tamam, dengan riwayat ini tadi, dakhala rajulun ala jamalin. Masya Allah. Innaka akhana Abu Labibah. Apa hukumnya duduk santai di masjid? Dirinci. Hat. Boleh. Terus apa itu? Ngalui ngedirin itu apa? Dalilnya mana? Ini yang kayak apa? Hadis ini menunjukkan mereka duduk biasa. Bainama nahnu julusun ma'an nabi fil masjid sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di situ mereka sedang belajar, sedang ta'alim, sedang ta'allum, sedang daris, tidak ada. Duduk pas. Hah? Agak tak? Terus yang melarang duduk di masjid, bicara yang gak faedah mana? Allah musta'an. Adapun hadis bahwasanya berbincang-bincang di masjid tentang urusan dunia itu akan menghapuskan dosa dia sebagaimana api, sebagaimana api memakan kayu bakar. Dhaif riwayatnya, Pak. Dhaif. Ya apa? Nakil Hasan. Gua maksudnya boleh. Terus Helen di. Nas sharih ya, mewujud. Handak. Ah, siapa yang tahu? Baik, ikhwan. Adapun masjid dipergunakan untuk tindakan-tindakan yang enggak berguna, yang sia-sia. Apalagi sampai kemudian terangkat suaranya. Ini perkara yang dilarang. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau beliau mendapati sebagian orang atau kaum muslimin teriak di masjid, dilempar sama beliau dengan pasir dan suruh keluar. Bahkan beliau juga membangun sebuah tempat khusus agak jauh dari masjid, namanya Botha. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang ingin bermain-main atau mengucapkan kata-kata yang sia-sia, maka jangan di masjid, silakan dia masuk ke ruangan itu, tempat hak tadi. Wah, kata ikhwan. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kebolehan seseorang tadi bercengkrama di masjid dalam perkara yang manfaat. Adapun perkara-perkara yang sia-sia sampai tinggi suaranya atau semisalnya, maka di luar masjid itu aula. Sebab masjid itu memiliki keutamaannya, memiliki kemuliaannya, memiliki hak untuk dihormati, dimuliakan, wahakata. Allah ibarik. Innaka akhana alwi. Tawakal itu dengan disertai amalan atau tanpa amalan? Disertai dengan amalan. Dalilnya mana? Lagi akan Afif. Ada sini. Dari mana itu? Tumma aqalahu. Allah ibarifiki akan Afif. Dari perbuatannya Imam bin Tha'labaini, ketika dia datang menambatkan untanya di masjid, dikatakan di sini tsumma aqalahu, kemudian diiqal untanya itu. Diiqal yaitu untanya diturunkan duduk, kemudian salah satu kakinya bagian depan ditekuk, kemudian diikat dengan iqal. Itu namanya aqalah. Paham ya? Jadi jangan dibayangkan menambatkan unta itu kayak kambing, ada talinya begitu, diseret, ditali di mana? Di kayu atau pohon, enggak. Kalau unta lain, unta itu dengan cara diikol, yaitu dengan cara didurumkan, didudukkan, duduk, tamam, kemudian kakinya dilipat, yang sebelah depannya itu dilipat, salah satunya, kemudian ditali dengan ikol. Plek, sudah, itu sudah enggak usah apa-apa tuh untanya itu. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya tawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu disertai dengan ikhtiar, disertai dengan upaya usaha. Di sini dia ikhtiar, diikat terlebih dahulu untanya itu, tawakal kepada Allah. Naam. Dan ini juga sempat ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah untanya itu. Ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah, saya biarkan unta saya, ataukah saya tawakal kepada Allah dan saya ikat unta saya? Rasul mengatakan, i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Kamu ikat unta itu dan baru kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sehingga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwan itu harus disertai dengan ikhtiar, disertai dengan amalan, dengan perbuatan usaha dari kita, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha qaul al-muslimin, prinsipnya kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mafhum? Sehingga al-amal la yunafi at-tawakkul, atau at-tawakkul la yunafi al-amal. Ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak meniadakan amalan, tidak menafikan ikhtiar. Naam ya ikhwan. Ini menunjukkan kepada kita batilnya prinsip sufiyah, prinsip tasawuf yang sok zuhud, yang sok zuhud. Paham? Mereka bertawakal, kata mereka kita harus bertawakal dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh beramal, kata dia. Kalau ada ikhtiar, ada amalannya, itu berarti tawakalnya ada yang enggak beres. Gitu. Sehingga mereka mengatakan tawakal yang tinggi dengan tanpa usaha. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wa ikhwan fillah azakumullah. Salah satu dari kedustaan sufiyah tasawuf. Tamam? Mereka memiliki prinsip yang seperti ini. Itu sesungguhnya bertentangan dengan fitrah mereka. Mereka mengatakan tawakal, tidak mau menerima pemberiannya orang, tidak mau usaha atau yang semisalnya. Tapi pada kenyataannya banyak pula di kalangan mereka zaman dahulu yang sampai kemudian makan di tong-tong sampah. Hah? Kayak congos. Naam. Wa bahkan fanafitina azakumullah. Ini semuanya mereka lakukan dalam rangka untuk, kata mereka, menanamkan tawakal yang tinggi kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Mereka lakukan tindakan-tindakan dusta, tindakan-tindakan kebodohan yang menunjukkan dajjalnya mereka, yang menunjukkan dustanya mereka, dan bahkan yang menunjukkan zindiknya mereka, tokoh-tokohnya. Banyak disebutkan oleh para ulama kisah-kisah tentang tokoh-tokoh sufiyah zanadiqah yang sok tawakal, padahal sesungguhnya itu ialah kedustaan mereka. Seperti yang sering saya ceritakan di majelis seperti ini. Hah? Ada salah seorang Pak Yai, Yai Sufi. Ini pergi ke sebuah tempat. Di sana dia menggali. Menggali sebuah tempat. Gali begitu, agak dalam. Kemudian di situ ditaruhi sama dia makanan-makanan yang enak-enak, kue-kue, minuman-minuman yang lezat, yakni beragam dan aneka masakan dan makanan di situ. Taruh situ, tutupi sama dia. Sampai di rumah, dia berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sekarang ini bagusnya kita mengadakan siahah, refreshing, biar tidak petenteng, mana kiban terus. Nah, yes, refreshing. Kemana Pak Yai? Oh, ke sana, ke sebuah tempat ini." Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Allah Pak Yai, bolehlah, refreshing, supaya jangan suntuk." "Ya Allah, kita berangkat." Mau berangkat, kata sang murid, "Loh Pak Yai, temannya jauh Pak Yai, masa gak bawa bekal, gak bawa makanan, gak bawa minuman, jauh Pak Yai." "Itu mengurangi tawakal," kata Pak Yainya. "Hah? Itu mengurangi tawakal itu, tawakal kepada Allah. Hah? Tawakal kepada Allah," kata dia. "Oh iya Pak Yai, tawakal kepada Allah Pak Yai." Aywa, ditanamkan demikian oleh Pak Yainya, tawakal kepada Allah. Tamam, berangkatlah mereka sampai ke tempat yang dituju, yang disitulah tempat tadinya Pak Yai menyimpan makanan dan minumannya. Sana main-main, senang-senang, Anda gurau, wah kata capek. Sang murid yang ngomong, Pak Yai, lelah Pak Yai, capek, lapar Pak Yai, haus Pak Yai. Oh iya, kamu haus, oh kamu lapar. Iya Pak Yai, kita gak bawa apa-apa nih Pak Yai. Oh tenang, tenang. Tawakal kepada Allah. Hah? Tawakal kepada Allah, kata dia. Insya Allah, Allah akan datangkan makan untuk kalian dan juga minuman. Ya Pak Yai, tawakal, tawakal Pak Yai. Nah coba, sini kamu ikut sama saya. Ikut sama dia. Ke tempat yang siapkan sama dia sebelumnya. Nah ini coba. Coba kamu gali tempat ini. Kamu gali tempat ini. Gali Pak Yai, kamu gali tempat ini. Eh? Tawakal kepada Allah. Akan datang makanan dan minuman yang kamu kehendaki. Kamu minta apa? Oh, kamu minta makanan yang ini Pak Yai. Apalagi? Oh minumannya ini Pak Yai. Apalagi? Oh manisan ini. Oh kue ini. Eh, ayam goreng. Eh? Ini Pak Inyit. Atau misalkan. Oh iya, jangan khawatir. Kamu gali tempat ini. Gali tempat itu dibuka. Ternyata dapat. Masya Allah Pak Yai. Ada makanan. Ada minuman. Wah, ayam goreng. Tempe Pak Inyit. Eh? Kue yang enak-enak Pak Yai. Masya Allah Pak Yai. Aku bilang juga apa pada kalian. Tawakal kepada Allah. Hah? Tawakal kepada Allah. Kalau kamu tawakal kepada Allah, datang tuh makanan. Tuh lihat tuh. Hah? Masya Allah. Ini ma'idatu minas sama'in. Eh, dari langit tuh. Masya Allah Pak Yai. Hah? Sekarang kamu makan. Keluarkan semuanya. Makan senang mereka. Masya Allah. Memang betul-betul Pak Yai kita ini. Jagoan tawakal ini. Allah Ustaz, tawakal gendulmu, eh? Justru itu menunjukkan kedustaan, ah? Penipuan yang dilakukan oleh mereka-mereka ini dari kalangan Sufia, wahada kathir, banyak disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, ghafarallahu lah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang dijuluki oleh para ulama kita dengan Ihya Ulumuddin atau Imatah Ulumuddin, yang mematikan ilmu-ilmu agama. Stres sinting kalau orang baca buku ini, ikhwan. Naam. Hakata ikhwan. Hadza mutamadunnya sufiyah. Maka prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah tawakal itu disertai dengan amalan, disertai dengan ikhtiar, disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kada. Dan kemudian setelah itu diserahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Ah kata ya ikhwan. Hah? Pengin kaya? Usaha. Enggak bisa kaya kemudian leye-leye di rumahnya. Hah? Santai-santai begitu. Ya Allah, ketiba rezeki dari langit. Siapa tahu ada pesawat, hah, lewat, jatuhkan uang satu karung. Hah? Gak begitu yang namanya upaya kepingin orang berada itu. Usaha. Ya udah usaha. Apa enaknya ini? Ya udah kita bikin tambak. Ngono, usaha tambak wong sidayu. Kamu usahai. Kamu ikhtiari. Kamu kerahkan semua kemampuan kamu. Semua keahlian kamu. Kerahkan sebagai ikhtiar, sebagai usaha, sebagai upaya. Selebihnya tawakal ala Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Dan insyaallah taala Allah taala yang akan menghasilkan itu semuanya. Kalau Allah memang mentakdirkan hasil, hasil. Kalau Allah takdirkan itu enggak hasil, ya enggak hasil. Walaupun kamu kerahkan semua ilmumu, semua teorimu, semua caramu, kamu datangkan semua ahli-ahli pertambakan, ahli-ahli perudangan, ahli-ahli perbandingan, atau yang semisalnya. Tetapi kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan dah hasil, ya enggak hasil. Mampus kabeh, iwae. Naam. Itu kalau kamu ikhtiari, bismillah, ikhtiar, usaha, beramal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan berhasil. berhasil. Walaupun yang nangani itu kelas 3 menurut mereka. Ha kata ikhwan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupi dia. Paham ya? Tawakal dengan ikhtiar. Masya Allah. Innaka ya akhana Hanif. Kencing dan kotoran unta najis atau suci? Suci. Apa dalilnya? Hadis ini dari mana itu? Dari mana anda menggunakan riwayat ini untuk mengatakan sucinya kotoran unta? Dari kalimat fa'anakahu fil masjid, dia tempatkan di masjid, gitu. Sehingga sangat dimungkinkan sekali di saat-saat atau di masa dia nunggu tuannya sedang mengadakan dihal dengan Rasulullah SAW, dia kadang pipis atau kadang beol, dan misalnya, pas sisi kesuciannya dari mana? Sisi kesuciannya. Aywa, dari sisi sukutun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengingkarinya dan mendiamkannya. Namun ya akhana Hanif, hadzal istidlal ba'id ya akhi. Loh, kok malah mantuk? Kif ba'idnya? Hah? Iya, yang namanya istimbat enggak mesti harus sore. Bisa dari mafhum atau dari misalnya, enggak harus nas sharih. Lah, maksud saya dari riwayat ini tidak tegas atau tidak bisa diambil istimbat tentang masalah ini. Dikarenakan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya bahwasanya orang ini fa anakhahu fadakhala al-masjid. Dia ini menambatkan untanya kemudian dia masuk ke dalam masjid. Lafaz ini menunjukkan bahwasanya tempat dia menambatkan unta di luar masjid. Di luar masjid. Sehingga susah untuk berhujjah dengan riwayat seperti ini menunjukkan masalah tadi. Adapun masalah tadi ya ikhwan, kencingnya unta ataukah kotorannya unta? Naam, suci. Tamam. Suci, tidak najis. Namun dengan dalil yang lainnya, kisah Uraniyin. Tamam, orang-orang dari Uranah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinah. Sampai di Madinah, ijtawaul Madinah. Mereka apa namanya? Belum terbiasa dengan udara Madinah. Akhirnya mereka terkena penyakit panas dan semisalnya begitu. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang mereka ini. Maka beliau pun akhirnya memerintahkan mereka untuk datang ke ibilus sadaqah, unta-unta sadaqah, di sebuah tempat diperintahkan untuk minum kencingnya dan minum susunya. Suruh minum kencing dan susu unta. Tamam, akhirnya mereka pun datang ke sana. Yang sana minum susu unta, minum kencingnya unta. Akhirnya mereka pun sembuh biiznillah ta'ala. Begitu sembuh, ternyata mereka ini ditolong mentung. Bukan kemudian berterima kasih atau semisalnya, malah kemudian dia membunuh pengembala untanya. kemudian mencuri ontanya, murtad kepada Allah dan Rasulnya, dan lari dia. Sampai kabarnya kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengejar mereka. Begitu siang terik, mereka dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka dihukum oleh Rasulullah dengan hukuman yang sangat pedih. Naam ya kawan, ditelanjangi dadanya, ditaruh di atas padang pasir yang panas, di bawah terik matahari, cocos itu kepala apa namanya matanya, kemudian dipotong tangan sama kakinya, silang begitu. Naam, minta minum, enggak dikasih minum sampai mereka mati. Dikarenakan mereka telah murtad, mereka telah membunuh dan mereka telah mencuri. Asyhad min hadza ialah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk minum kencingnya unta. Menunjukkan kata para ulama, kencingnya unta itu ialah suci. Hadza huwa. Naam ya. Kemudian dikiaskan oleh para ulama bahwasanya ini berlaku pula untuk hewan-hewan yang halal dimakan, kotorannya suci. Nah, apa rasanya? Ini contoh itu. Hah? Rasanya? Ya, rasa tipis, rasa apa? Amis. Baunya amis ya, ikhwan. Ya, harus betul-betul tutup hidung gitu ya. Tutup hidungnya langsung, jangan kemudian dinikmati satu teguk, dua teguk begitu, enggak jalan. Langsung dihabiskan semuanya, sudah. Naam. Tapi subhanallah ya kawan, khasiat yang luar biasa. Diakui khasiat yang sangat luar biasa. Wah, kata susu unta bikin otot itu gini ya. Sampai pernah Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Al-Hajuri hafizahullah ta'ala ra'ah, belum mengisahkan kepada kita di majelis bedanya orang-orang yang biasa minum susu unta dengan yang biasa minum susu dengku. Di sini dengku, di sana namanya nidu. Nestle ya, sama-sama untuk produk. Dia mengatakan orang-orang di beberapa wilayah di Yaman yang biasa dari kecilnya itu minum susu unta, tenaganya gini-gini. Sampai kata beliau dikisahkan dari salah seorang mereka, ada yang sakit begitu, mau disuntik sama dokter. Disuntik itu jarumnya melengkung ya ikhwan. Masya Allah. Gak tembus, melengkung jarumnya itu. Masya Allah kata beliau. Ada ikhwan, betul-betul memang sontak luar biasa kata beliau. Manahna kata beliau, kalau kita orang minum susu nido, kalau kita dengko atau apalagi Indomelek atau semisalnya, melempem ya. Enggak lagi melengkung. Yang melengkung ya kulit kamu yang melengkung di suntik sama tadi itu. Allah musta'an. Masyaallah ya. Ada unta ya, luar biasa. Nah. Allah musta'an. Nah, saya yang belum sempat minum susu unta ini. Allah musta'an. Kalau dagingnya pernah. Masyaallah. Seratnya itu gede. Alas aku. Nah. Masyaallah. Pokoknya kalau sering makan unta kayak unta gitu. Kuat. Masyaallah. Allah ibarik. Hadis ini kana bitina azakumullah. Menunjukkan pula kepada kita jafaul Arab. Jafaul Arab. Kakunya atau kerasnya watak orang-orang Arab gunung. Tamam? Beda dengan orang-orang kota yang terbiasa pula mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan. Dia bertanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ayyukum Muhammad? Bayangkan. mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Rasulnya ikhwan dipanggil namanya, padahal Allah tabaraka wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk berbuat demikian. Jangan memanggil Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam seperti memanggil sebagian yang lainnya. Tidak boleh ya kawan, dipanggil dengan Nabi, dengan Rasul, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Ini tidak. Dia mengatakan ayyukum Muhammad, langsung panggil namanya, menunjukkan jafa'ul a'rab, kaku dan kerasnya wataknya orang-orang Arab gunung. Naam, badui ya kawan. Ada sini pula ya kawan, fitina azakumullah, menunjukkan kepada kita kebolehan seorang pemimpin bertelekan di tengah-tengah rakyatnya. Paham ya? Bertelekan, lese-lesehan di tengah-tengah rakyatnya. Seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina dhahranaihim. Beliau bertelekan di tengah-tengah mereka para sahabat. Kata para ulama menunjukkan bolehnya seorang imam, seorang pembesar bertelekan santai di tengah-tengah pengikutnya, masyarakatnya boleh. Dan ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'ihi, menunjukkan tawadhu'nya beliau, rendah diri, tidak sombong, tidak gengsi, tidak enggan duduk bersama dengan masyarakatnya, dengan para sahabatnya. Tidak pilih-pilih, tidak milih ini yang kaya-kaya dengan mereka, oh ini kiri-kiri miskin, tidak mau dengan mereka. Enggak seperti itu, tapi membaur dengan masyarakatnya, yang kaya, yang pejabatnya, yang miskinnya, yang jelatanya, semuanya membaur dengan mereka, duduk di tengah-tengah mereka, berbaur dengan mereka. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita tentang salah satu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu seorang laki-laki yang abiyab, putih. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, putihnya itu tidak putih polos, tetapi al-abiyad al-musyarrab bil-humrah, putih yang kemerah-merahan. Memang putih kemerah-merahan, itu disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Masya Allah, jadi putih kemerah-merahan. Ganteng ya ikhwan. Masya Allah. Wa indi soal. Innaka akhwan Abu Mu'ad. Disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu agak coklat mukanya itu. Ah, bagaimana cara mengkompromikannya ini? Oh, sahih, asli. Sahih. Ya, aku tanya sama kamu bagaimana cara menjamaknya. Kamu malah tanya sama saya lagi. Anak saya tanya sama kamu, bagaimana cara mengkompromikannya, bagaimana cara menjamaknya. Satu riwayat dijelaskan beliau al-abiyad, laki-laki yang putih. Tamam? Disebutkan dalam riwayat yang lainnya putih kemerah-merahan. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lainnya asmar, agak sedikit ke coklatan begitu. Sawo mateng lah. La la la la ya akhi, dibikin jamaknya dulu. Enggak bisa kamu kemudian lari kepada nasikh wal mansukh sampai ada pembahasan masalah ini. Atau wahid. Yang kedua, pembahasan masalah Syama'il Muhammadiyah, kau lo nasib komansuk itu. Dalam kerah ahkam ya, akhi. Ya Allah ya khana fa mu'ad, jamak. Bagaimana cara mengkomunikasinya? Hah? Seperti itu. Jadi artinya selang-seling begitu. Kadang putih kemerah-merahan, kadang coklat. Allah Ta'ala ya khana fa mu'ad. Raka Jundi Abu Malik Aindak bagaimana itu? Oh kalau pas marah merah mukanya beliau sangat nampak merahnya itu dikenal dengan baik oleh para sahabatnya kalau beliau marah dikenal dengan mukanya itu kelihatan merah seakan-akan buah delima itu di pipinya beliau dengan merahnya itu. Masya Allah. Ini bukan merah, asmar, sumroh, sedikit ke coklatan begitu. Ayo. Ada pernah baca sebelumnya, wala nebak. Allah nebak. Lah bahasa ya. Hadza al-akhir wa sahih. Yani al-asal asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ikhwan laki-laki yang putih kemerah-merahan. Ada pun riwayat yang menjelaskan bahwasanya beliau sedikit agak sedikit kecoklatan. Itu ialah apa namanya ketika beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering melakukan safar bepergian, sering berjihad fi sabilillah melawan kaum musyrikin wahakata sehingga sedikit berubah taghayyara wajhuh sedikit berubah wajah beliau sedikit kecoklatan karena matahari bekas safar wahakata Allah berfikir akan ajundi ini yang disebutkan para ulama kita ya ikhwan oila asalnya beliau laki-laki yang putih kemerah-merahan Masya Allah. Atas ini pula ikhwan nabi tina azakumullah menunjukkan kepada kita jawazun nisbah ilal jad bolehnya menisbatkan diri kepada mbah bukan kepada bapak, kepada mbah dari mana ini? Dari kalimat Ibn Abdul Muttalib Ibn Abdul Muttalib apakah engkau ini putranya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu apanya Rasul? Hah? Apanya Rasul? Kakeknya Rasulullah SAW bapaknya namanya siapa? Andai Muhammad Ansar namanya Abdullah. Allah ibarat. Menunjukkan ikhwan bolehnya menisbatkan seseorang kepada mbahnya, kakeknya dan boleh pula bagi seorang untuk menisbatkan dirinya kepada kakeknya. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada perang Hunain. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Al-Bara ibn Azib. Ketika perang Hunain, beliau mengucapkan syair. Beliau mengatakan, Ana Ibn Abdul Muttalib, Ana Nabiyyu la kadhib. Tamam? Atau sebaliknya. Ana Nabiyyu la kadhib, Ana Ibn Abdul Muttalib. Saya Nabi. Tamam? La kadhib, bukan kedustaan. Saya ialah putranya Abdul Muttalib. Tamam? Hadza huwa. Menunjukkan bolehnya seorang itu menisbatkan dirinya kepada mbahnya atau menisbatkan orang lain kepada mbahnya dia. Jangan dia namanya Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal. Tamam? Dia boleh mengatakan Ahmad ibn Hanbal. Paham ya? Paham ini? Namanya Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Jangan begitu. Bisa dikatakan Abdullah bin Abdul Muttalib. Paham ya? Naam. Allah ibarat. Hada ya juz. Nega imam. Ketika Dhimam bin Tha'labah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abdul Muttalib, beliau menjawab, qad ajabtuk. yakni qad sami'tuk, saya telah mendengar kamu, saya dengar ucapan kamu. Pertanyaan saya, kenapa tidak dijawab dengan na'am? Ya, ya, saya bertanya Abdul Muttalib, kenapa dijawab dengan kalimat qad ajabtuk, saya dengar kamu? Kenapa? Penegasan. Oke, penegasan ya, akhi. Abdullah, kenapa enggak dijawab na'am? Ya, saya putarnya Abdul Muttalib. Kan gitu seharusnya kan? Seharusnya, kamu putarnya Abdul Muttalib, seharusnya dijawab iya. Lalu kenapa beliau mengatakan kata jabtuk setelah mendengar ucapan kamu? Kenapa? Ya, karena Abdullah. Yang keras. Bang beliau. Oh ya. Kurang pas. Lagi azab. Biasaan beliau. Enggak. Oh, enggak, orang-orang biasanya memuliakan orang yang bertanya pada mereka. Naam ya, ini enggak, kata jabtuk. Kenapa ya, Afi? Lu kenapa? Mungkin terlalu keras orangnya. Keras orangnya atau ringannya yang keras. Naam ya, dikatakan oleh para ulama, beliau mengatakan qad ajabtuk dikarenakan tindakan orang tadi itu yang enggak sesuai dengan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ayyukum Muhammad. Hah? Ditegaskan lagi dengan kalimat inni sa'iluka fa musyaddidun 'alaika fil mas'alah. Loh. Keras ini, kaku ucapan dia ini. Maka beliau apa namanya? Mengatakan qad ajabtuk. Mam, supaya dia tahu itu kurang tepat tindakannya. Mam, dia sebagai seorang rasul harus dimuliakan. Masya Allah. Namun sang A'rabi mengatakan setelah itu, fala tajid alayya fi nafsik. Tapi jangan marah. Hah? Ini kata para ulama menunjukkan zaka'uh, cerdasnya orang tadi. Wa aqluh, ini orang akil, berakal dia ini. Jadi enggak bolos. Tidak lugu ketika bertanya. Tapi betul-betul pertanyaan orang yang akil, yang berakal, yang zeki, eh? Yang cerdas. Sampai dipuji. Dari pertanyaan ada ini, ikhwan, dipuji oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, saya tidak mendapati pertanyaan yang lebih bagus dan lebih ringkas daripada pertanyaan Imam bin Tha'labah ini. Imam, su'alu akil, pertanyaan seorang yang berakal, seorang yang cerdas, yang mengerti apa yang dia tanyakan ketika itu. Hadza huwa. Masya Allah. Insya Allah ta'ala teruskan lagi ikhwan nabitin azakumullah. Faedah lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Banyak ikhwan. Terus kita ambil yang wadih-wadih saja. Untuk bisa diteladani dari perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.